Hari kemenangan sudah tiba. Saudara yang gigih kasih THR nonstop ke sesama biar klop tapi enggak ada amplop, ya amplop. Ada fitur bagi-bagi di My BCA. Saudara yang gigih cari pahala dari dengerin tausiah sampai sedekah tapi zakat belum terlaksana. Astaga, bayar zakat di My BCA. Atau saudara yang gigih berbagi hampers tapi gajian belum comfers, jangan nervous, bayar pakai pay later di My BCA. Apapun kebutuhan saat Ramadan, mari gigih raih kemenangan bersama My BCA. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta peserta penjaminan LPS.